Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Kita masih di biografi sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala an, salah seorang sahabat yang luar biasa. Saking luar biasanya, beliau memiliki kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah SAW, dan beliau termasuk sahabat yang Allah turunkan ya firman-Nya dari langit, dari atas langit yang ketujuh ya. Yang pertama di 16 ayat awal di surat Abasa, dan yang kedua akan kita sebutkan sebentar. Jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, setelah Abu Dzar setelah Abdullah bin Ummi Maktum ya radhiyallahu taala an hijrah ke kota Madinah, beliau memulai berdakwah di sana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hijrah ke kota Madinah di tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kaum muslimin untuk membela harga diri dengan mengangkat senjata, diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad fi sabilillah. Tentu ini adalah panggilan, seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah wajib bagi siapapun mereka yang mampu dari kaum muslimin untuk membela Islam ini dengan ikut dalam perang Badar, perang pertama dalam Islam. Ya. Kalau kita melihat Abdullah bin Ummi Maktum, tentu beliau seorang sahabat yang memiliki kekurangan fisik. Ya. Oleh karenanya beliau berharap ada keringanan dari Rasulullah SAW. Ya, ada izin begitu dari beliau agar beliau tidak ikut turun dalam peperangan yang pertama ini, dalam perang Badar. Ya. Maka dalam buku ini, ya, Dr. Abdurrahman Rifat Basya, beliau mengatakan wa fi aqabi ghazwati badrin anzalallahu ala nabiyyi min ayyil qur'ani ma yarfa'u sya'nal mujahidin. Ya, berkaitan dengan perang Badar ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabinya untuk mengangkat derajat dan kemuliaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wa yufadziluhum 'ala al-qa'idina liyamshata al-mujahidu ila al-jihad. Dan Allah menyebutkan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah dibanding mereka yang hanya duduk-duduk dan tidak ikut dalam jihad tersebut. Ya. Fa'athara dhalika fi nafsi Ibnu Ummi Maktum. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang yang berjihad itu, membuat Abdullah bin Ummi Maktum berharap juga ikut terlibat, ikut turun dalam perang Badar tersebut. Apalagi Allah mencela orang-orang yang tidak ikut dalam perang tersebut. Wa 'azza 'alayhi ay yuhrama min hadzal fadl. وقال يا رسول الله لو استطيع الجهاد لجاهدت. Lalu kemudian Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau seandainya saya mampu untuk berjihad, maka tentu saya akan berjihad. Thumma sa'alallaha biqalbin khashi'in ay yunzila Qur'anan fi sya'nihi wa sya'ni amsalihi mimman ta'uquhum ahatuhum 'anil jihad. Lalu kemudian Abdullah bin Ummi Maktum memohon dan berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyuan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang memberikan keringanan kepada beliau dan kepada orang-orang yang sama kondisinya dengan beliau agar diizinkan untuk tidak berangkat jihad. Maka lalu kemudian Abdullah bin Ummi Maktum berdoa dalam doa beliau yang cukup masyhur, Allahumma anzil udhri, Allahumma anzil udhri, dan ini beliau ulang, ya Allah turunkan kepada kami atau turunkan ayat atau firman-Mu yang apa namanya memberikan keringanan atas kondisiku ini. Ya. Fama asra an istajaba Allahu azza wa jalla li du'aihi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sebagai bentuk jawaban. Allah mengijabai doa dari Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Ini juga luar biasa. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, ada orang-orang yang Allah dengar doa-doanya dan saat itu pula Allah kabulkan doanya. Ya. Diceritakan oleh Zaid bin Thabit, ya, radhiyallahu taala an, dan insyaallah nanti biografi beliau akan kita sebutkan. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an, seorang penulis wahyu itu, beliau menceritakan kepada kita, beliau mengatakan, kuntu ila jambur rasuli salawatullahi alaih. Pada waktu itu saya sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khasyadhu sakinah. Lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Fa waqa'at fakhidhuhu ala fakhidhihi. Dan ketika kami duduk itu Rasulullah menaruh pahanya di atas paha Zaid bin Thabit radhiyallahu taala. Ya, karena kalau orang duduk itu kondisinya penuh banyak orang, ya kan? Paha kita ditaruh di atas paha teman kita. Kadang-kadang begitu. Ya. Dan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala menceritakan itu kepada kita. Ketika kami duduk itu Rasulullah menaruh paha beliau di atas paha saya. Duduk bersila. Gambarannya begitu. Fama wajadtu syai'an athqala min fakhidhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid bin Thabit mengatakan, tidak aku rasakan ya sesuatu yang berat kecuali pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditaruh di atas paha. Artinya sangat berat. Summa suya, lalu kemudian setelah itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Zaid bin Thabit mendapati dan mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, ya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktub ya Zaid." Tulislah wahyu Zaid. Fakatabtu. Lalu Zaid bin Thabit mengatakan, lalu kemudian saya menulis apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengucapkan dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang yang duduk-duduk, orang yang tidak pergi berjihad dari orang-orang yang beriman dibandingkan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah penggalan wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Zaid bin Thabit. Faqama Ibnu Ummi Maktum. Lalu Zaid bin Sabit menceritakan kepada kita ketika Allah, ketika Rasulullah SAW membacakan ayat tadi sampai ayat yang kita baca di la yastawil al-qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Lalu Zaid bin Sabit lalu Abdullah bin Ummi Maktum berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, fa kaifa biman la yastati'ul jihad? Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak bisa berangkat jihad? Fanqadha kalamu hatta ghasyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakinah. Lalu kemudian Rasulullah terhenti dari membacakan ayat itu, kata Zaid bin Sabit. Dan Rasulullah kemudian terdiam. Fawaqa'at fakhidhi ala fakhidhi, lalu Rasulullah meletakkan paha beliau di atas pahaku, kata Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit merasakan berat yang kedua kali yang dirasakan oleh ya beliau radhiyallahu ta'ala an dari pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma surya anhu, lalu kemudian beliau siuman. Adik Rasulullah sallam kemudian mengatakan yang kedua kali, iqra ma katabtahu ya Zaid. Rasulullah mengatakan kepada Zaid, bacalah wahai Zaid apa yang sudah engkau tulis tadi. Faqara'tu, lalu kemudian aku bacakan apa yang sudah aku tulis tadi, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Ya, sampai di ayat ini minal mu'minin, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Uktub, tulislah wahai Zaid ghairu ulil dharari." Ya. Fanazala al-istithna'u alladhi tamannahu Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala. Ya. Bapak-Ibu cuma sekali berbahagia rahimahkumullah. Ayat pertama apa, firman subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah tadi, itu firmannya, la yasawil qa'iduna minal mu'minina wal muhajidu wal muhajid wal mujahiduna fi sabilillah. Sampai di situ tidak sama orang yang tidak berangkat jihad jadi orang-orang yang beriman dengan orang yang berangkat jihad fi sabilillah. Abdullah bin Maktum mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan yang tidak bisa berangkat? Lalu kemudian Rasulullah terdiam, disuruh Abdullah Zaid bin Sabit membacakan apa yang sudah dia tulis. Lalu kemudian Zaid bin Sabit membacakan, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang yang duduk-duduk yang tidak berangkat jihad dari orang-orang yang beriman. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan dari firman subhanahu wa ta'ala, ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Ayat ini kecuali orang-orang yang punya uzur. Ya. Maka firman subhanahu wa ta'ala ghairu ulil dharari tadi itu sebagai bentuk apa? Jawaban. Dan Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala. Luar biasa. Ya. Artinya apa? Ketika Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan kepada Rasulullah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu untuk berangkat ke Rasulullah? Lalu Rasulullah terdiam dan Allah menurunkan wahyunya dengan tambahan firman-Nya, ghairu ulil dharari, kecuali orang-orang yang memiliki udur. Ya. Yang tadinya kalimat ini tidak ada di wahyu yang pertama ketika Allah menurunkan kepada Rasulullah SAW setelah beliau tadi membacakan kepada Zaid bin Sabit. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, bapak ibu yang kami hormati rahimakumullah, ayat lengkapnya kita bisa buka di surat An-Nisa ayat 95 itu. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharati ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim fadhallallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim darajah wa kullu wa'adallahu al husna wa fadhallallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya, ini luar biasa sekali. Artinya kalau melihat kejadian ini, begitu mulianya Abdullah bin Ummi Maktum ini, beliau memohon kepada Allah agar diberikan pengecualian dan Allah ijabai itu. Maka dalam firman-Nya ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya tidak sama orang yang tidak berangkat jihad ya dari orang-orang yang beriman ya, kecuali mereka yang memiliki udzur, wal mujahidun, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Fadzallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim darajah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka derajat, beberapa derajat. Kullu wa'adallahu al-husna, mereka itu diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-husna. Dalam tafsirannya yang masyhur di kalangan ahli mufassirin, al-husna ini adalah surga. Wa fadhallallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Dan Allah memuliakan para mujahidin dibanding dengan orang-orang yang tidak berangkat jihad itu dengan pahala yang sangat agung ya. Bapak ibu jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keutamaan orang yang membela agama ini dengan berjihad fi sabilillah. Dan ayat ini secara khusus berkaitan dengan perang Badar itu, tetapi ayat ini juga berlaku umum ya, kepada setiap kondisi, siapapun dia dari kaum muslimin, orang-orang yang beriman ya, bagi mereka yang ikut di medan jihad fi sabilillah, maka dia lebih utama dibanding orang yang tidak berangkat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mencela orang yang tidak berjihad ketika ada seruan jihad kemudian dia tidak berjihad ya, bagi mereka yang tidak berjihad tanpa alasan yang dibolehkan. Tapi ketika dia tidak berangkat jihad tanpa alasan, dengan alasan, mohon maaf, maka itu bagian dari pengecualian seperti yang dialami oleh sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Ummi Maktum ya radhiyallahu taala an. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan dalam ayat ini, orang yang berjihad dengan hartanya dan orang yang berjihad dengan jiwanya, maka mereka akan mendapatkan balasan surga, yang mana surga itu bertingkat-tingkat ya, antara satu surga dengan surga di atasnya jaraknya adalah antara langit dan bumi ini, dalam riwayat lain jaraknya lebih dari 700 tahun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, ini adalah satu keutamaan yang disebutkan oleh Subhanahu wa taala dan dalam sirah sahabat, khususnya berkaitan dengan Abdullah bin Ummi Maktum, di mana beliau bagian dari sekian sahabat yang sangat mudah doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi itulah bagian dari ya juga adab kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap doa-doa yang kita panjatkan itu ada tiga kemungkinan insyaallah, akan dikabulkan saat itu juga, atau akan Allah kabulkan nanti pada hari kiamat, atau Allah akan jauhkan kita dari mara bahaya dari doa-doa yang kita panjatkan itu, kecuali doa itu isinya tentang dosa dan memutus hubungan silaturahmi. Tentu ini tidak akan mendapatkan tiga kemungkinan itu juga, kecuali orang-orang yang tergesa-gesa, yaitu orang-orang yang mengatakan da'autu falam yustajabuli, saya sudah berdoa berkali-kali tapi enggak pernah dikabulkan. Maka orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan tiga kemungkinan yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi jamaah sekalian yang doanya mudah dikabulkan, tolong doakan kita, mudah-mudahan Allah memasukkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Oh, malah hapusin dongannya dia lagi. Karena dongannya malah. Mungkin di antara kita ada yang Allah kabulkan, yang doanya itu langsung menembus ya tujuh langit dan Allah akan mengabulkan doanya. Abdullah bin Ummi Maktum salah satu di antara mereka yang Allah ijabahi doa-doa beliau, termasuk dalam hal ini. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, walaupun dengan demikian Abdullah bin Ummi Maktum diberikan uzur, diterima uzurnya, diterima alasan beliau karena kondisi beliau itu tapi beliau masih terngiang dengan ayat yang Allah sebutkan tadi. Masa sih? Kenapa saya harus berdiri di sini? Kenapa saya harus berdiam diri di Madinah? Ya, sedangkan Allah sudah menyebutkan bahwa orang yang berjihad di jalannya dengan harta dan jiwanya akan diberikan balasan surga yang memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi seperti itu, jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, beliau tidak pantang menyerah. Bahkan beliau berkeinginan untuk ikut terjun dalam membela agama Allah ini, ya fi sabilillah. Wa ala ragmi min anna Allah subhanahu a'fa Abdullah bin Ummi Maktum wa amthalahu min al-jihad faqad abad nafsuhu tumuhu ayyab udama al-qa'idin. Tapi beliau tidak mau, maksud cuma duduk-duduk, tidak ikut merasakan itu. Wa aqadal azma ala jihadi fi sabilillah, kemudian muncul azam, keinginan yang kuat dari dulu beliau untuk berjihad fi sabilillah. Dzalika li'anna an-nufusal kabirata la taqna'u illa bikibaril umur. Karena jiwa yang besar ya tidak mungkin akan ada kecuali dalam kondisi-kondisi yang besar juga, urusan-urusan yang besar pula. Fa harasamu dzalika yawm ala alla tafutahu ghazwah. Maka setelah itu beliau berazam jangan sampai terlewat ya untuk ikut dalam peperangan. Fa haddada li nafsihi wadhifataha fi sahatil qital. Maka kemudian beliau mengambil peran dalam jihad itu dengan mengatakan kepada panglima perang ya dari kaum muslimin, aqimuni baina safaini. Karena beliau mengetahui kondisi beliau tidak bisa melihat, tapi beliau ingin untuk mendapatkan fadilah, ya mati syahid, syuhada, menjadi syahid, meninggal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maka beliau mengatakan, tolong antarkan saya berdiri di antara dua pasukan. Ya. Wahamiluni liwa'a ahmiluhu, dan berikanlah panji perang itu kepada saya. Ya, wahamiluni liwa'a ahmiluhu lakum wa ahfadhuhu. Berikan panji perang itu kepada saya dan saya akan menjaganya. Fa ana a'ma la astati'ul firar. Saya ini buta dan saya tidak mungkin akan lari. Subhanallah. Masyaallah. Kira-kira kalau kita ini suruh berangkat jihad di sof paling depan atau di tengah atau agak belakang. Waduh, tunggu Ustaz, saya belum menikah ini. Agak belakang-belakang dikit lah. Abdullah bin Ummi Maktum mengetahui kondisinya, beliau tidak bisa memanah. Beliau tidak bisa mengendarai kuda. Beliau tidak bisa memunuskan pedang. Tapi beliau meminta untuk diantarkan di tempat di situ ya, sebelah kanan kaum muslimin, sebelah kiri musuh-musuh kaum muslimin, di pas di tengah-tengahnya itu. Beliau tidak bisa lari. Bahkan beliau mengatakan saya tidak mungkin akan lari. Berikan panji itu kepada saya, akan saya pegang dengan erat dan akan saya jaga. Karena apa kan? Kalau panji itu jatuh sudah kalah kita. Itu kan biasa dalam perang itu. Maka panji itu dipegang erat oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Kejadian itu, Bapak Ibu jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, terjadi pada tahun 14 Hijriah. Dalam riwayat disebutkan 15 Hijriah dalam perang Al-Qadisiyah. Perang terbesar antara kaum muslimin, dan waktu itu musuhnya adalah orang-orang Persia. Dan itu terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya. Di antara pasukan yang ikut ya untuk menghabisi Persia pada waktu itu, disitulah adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, tentu perang Al-Qadisiyah ini terjadi di mana, di Gunung Kidul atau di Irak ya, bukan di Gunung Kidul. Mengabulkan Pak, senang. Jadi ini terjadi di Irak ya, pada waktu itu. Bisa dibayangkan perjalanan dari Madinah menuju Irak. Naik pesawat aja sekarang 1,5 jam, hampir 2 jam. Perjalanan orang yang saat itu Abdul bin Umi Maktum, dengan kondisi seperti itu beliau berangkat ke sana. Ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Karena ini perang yang sangat besar. Perang yang jumlah kaum muslimin dalam ini disebutkan 30.000 melawan 200.000 kurang lebih. Dan pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an memilih Sa'ad bin Abi Waqqas, dan insyaallah juga kita akan sebutkan biografi ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sa'ad bin Abi Waqqas juga tadi Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhuma, ya, untuk menjadi panglima dan pemimpin dalam perang ini. Ya. Abdullah bin Umi Maktum, jemaah sekalian baiknya rahimakumullah, memakai baju besi lengkap. Ya. Kayaknya juga bagian dari tawakal. Tawakal itu tidak terus usungkan dada tanpa ini perang. Apalagi beliau memegang panji Islam itu di tengah pas dua pasukan yang besar. Ya. Dan nanti bisa dibayangkan, buahnya terdiam di situ dan siap untuk menerima setiap tebasan pedang, siap menerima setiap tusukan panah dan tombak. Dan antum bisa bayangkan, antum sekarang pejamkan mata, berdiri di hadapan situ siap untuk menerima pukulan. Dan antum tidak tahu pukulan itu akan datang dari mana, kanan kiri atas bawah. Ya, dan itu subhanallah, masyaallah, bagian dari keberanian Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala. Jadi bayangkan rasanya gimana itu. Artinya siap dengan meninggalkan dunia untuk menggapai surga yang kekal dan abadi. Ya. Maka ini tentu perang Al-Qadisiyah ini cukup panjang. Ya, kalau kita ceritakan juga bukan pada tempatnya, karena kita sedang menceritakan Abdullah bin Maktum. Silakan baca sendiri di Google kalau ada, atau di buku-buku sirah. Ya, ini karena di situ ada 5 hari kalau tidak salah. Di hari yang ketiga itu kaum muslimin ada hari yang terakhir ya kaum muslimin mengalami kemenangan. Karena dalam kisah Al-Qadisiyah, karena perangnya cukup, jumlah pasukan cukup banyak, dalam sirah-sirah sejarah Islam itu disebutkan di situ strategi-strategi yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengalahkan Persia. Ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, dan waltaqal jam'an, dan akhirnya kedua pasukan itu bertemu fi ayyamin thalathatin qasiyatin abisah. Ya, selama 3 hari berturut-turut wahtarabal fariqani harban lam yashhad laha tarikhul futuh, dan perang itu terus berkecamuk dan belum pernah terjadi peperangan sedahsyat perang Al-Qadisiyah ini antara kaum muslimin melawan orang-orang Persia. Hatta injala yawmul thalithu an nasrin mu'azzarin lil muslimin, sampai akhirnya pada hari yang terakhir itu, hari yang ketiga, ada yang lain sampai 5 hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari. Di hari yang terakhir itu akhirnya kaum muslimin mengalami kemenangan yang nyata. Fadalat daulatun min a'zami duwali, dan kaum muslimin mengalahkan imperium, kekuatan terbesar pada waktu itu, yaitu Persia. Ya, wazalat arsyun min a'raqil urusid dunya, dan kekuasaan, gemerlapnya kekuasaan dunia yang dimiliki oleh Persia itu runtuh. Wa rufi'at rayatu tauhid fi ardil wathaniyah, dan ditegakkan panji tauhid ya di negeri yang mereka itu ya menyembah api itu. wa kana thamana hadha an-nasr al-mubin mi'atu syuhada. Dalam peperangan ini tentu ya lebih dari ada yang menyebutkan 5.000, ada yang menyebutkan 6.000, ada yang menyebutkan 8.000 kaum muslimin yang syahid dalam perang Al-Qadisiyah ini, dan di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala an, dan didapati dalam diri beliau ya penuh dengan tusukan, penuh dengan sabetan pedang, dan beliau tetap teguh untuk memegang panji Islam itu sebagai bentuk kekuatan kaum muslimin ya yang ada pada waktu itu. Ya masyaallah bahagia rahimakumullah, tentu perang Qadisiyah ini cukup menarik untuk digali kembali. Ya. Dan itulah kenyataannya bahwa kita ya kaum muslimin mengalami kemenangan dan akan terus insyaallah mengalami kemenangan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari sebelum hari terakhir ya perang Al-Qadisiyah ini kaum muslimin sudah melihat adanya tanda-tanda kemenangan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas juga mengutus beberapa sahabat untuk kembali ke Madinah dan mengabarkan berita itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwa kaum muslimin akan mengalami kemenangan, dan itulah kenyataannya. Allah memberikan dan pertolongannya kepada kaum muslimin dalam perang Al-Qadisiyah. Jemaah sekalian berbahagia rahimakumullah, kalau biografi itu ditutup dengan wafatnya sahabat yang kita bacakan, maka sudah selesai ya biografi Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala an. Tentu ya banyak pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari kehidupan beliau, dengan penuh ketawaduan beliau ya, dengan penuh kekurangan dan kesederhanaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Ummi Maktum ya, beliau sahabat yang mulia yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh, sahabat yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh, sahabat yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kota Madinah, beliau yang menjadi wakil ya di kota Madinah sebagai wakil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat yang memiliki kemuliaan karena beliau adalah salah satu di antara dua muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kaum muslimin untuk melakukan kebaikan dengan mendirikan salat. Mungkin itu jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah ya, biografi singkat dari sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dalam biasa mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.